Bismillahirrahmanirrahim. Min kalamil Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min sya'nihi an yaj'ala qalbahu da'iman mutawajjihan ila Allah wahdah duna shay'in min umuri dunya wal akhirah. Wa ma'lumun anna dhalika la yasiluhu illa ba'da riyadati tamah. بحيث لا يسير له التفات إلى حد من حدود الدنيا والآخرة فقد كان الشيخ أبو مدين المغربي رضي الله تعالى عنه يقول ليس للقلوب إلا وجهة واحدة متى توجه إليها حجب عن غيرها فإن توجه للدنيا حجب عن الآخرة وإن توجه للآخرة حجب عن الدنيا وإن توجه إلى حضرة الله حجب عن الدارين إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bahwa sesungguhnya min sya'nil murid, daripada sifatnya seorang murid, ialah senantiasa menghadapkan hatinya menuju kepada Allah satu-satunya. Hati diibaratkan seperti kendaraan yang kita menuju untuk mendekatkan sampai ke tujuan. Maka jadikanlah hati kita senantiasa menghadap kepada Allah tujuan kita, yang apabila kita hadapkan ke tempat lain, niscaya kita gak akan pernah sampai ke tujuan yang kita inginkan. Maka kita hidup di dunia ini tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadapkan hati kita senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duna syai'in min umuri dunya wal akhirah. Adapun yang membuat hati kita kadang-kadang tidak senantiasa menuju kepada Allah, tidak menghadap kepada Allah, adalah godaan-godaan daripada dunia. Hingga terkadang hati kita menghadap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menghambat perjalanan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kau hadapkan hatimu kepada selain Allah kalau kita memang benar-benar menginginkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita senantiasa menghadap ke A, menghadap ke B, menghadap ke dunia, menghadap ke cinta dunia dan lain-lainnya, niscaya yang namanya perjalanan ini gak akan nyampe. Gak akan pernah kita mampu untuk sampai kepada Allah apabila masih saja dalam hati kita ada hududun nafas, ada bagian daripada kita menghadap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dari sini mau ke Surabaya, naik mobil, kita gak pernah cari jalan yang lain yang menjauhkan perjalanan kita dari Surabaya. Niscaya 2 jam pun nyampe. Akan tetapi, kalau kita di perjalanan, di tengah jalan melihat arah ke sana, kita ikuti ke sana. Arah ke kiri, kita ikuti arah ke kiri. Setengah di perjalanan, kepingin ke sana, kepingin ke situ, kepingin berhenti. Niscaya enggak akan sampai-sampai kita kepada tujuan. Begitulah yang dikatakan Imam Sya'rani. Hati ini senantiasa harus kita hadapkan kepada Allah. Menuju, berjalan, mendekatkan diri kepada Allah. Siru ilallahi urjan wa makasira. Kata ulama, siru ilallah. Berpergilah kau menuju kepada Allah. Urjan wa makasira, walaupun mesti harus pincang-pincang, walaupun mesti harus sakit-sakit, tapi tetap kita berjalan, jangan sampai kita berhenti di jalan. Ini yang membuat kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'lumun, dan ini perlu kita tahu bersama, anna dhalik la yasiluhu illa ba'da riyadhah tamah. Yang bisa menjadikan hati ini senantiasa menghadap kepada Allah adalah riyadhah. Apa riyadhah itu? Riyadhah olahraga. Membiasakan dirinya untuk tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah. Tidak melakukan apapun kecuali karena Allah. Tidak berbuat kecuali ingin ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini enggak mudah. Kita mesti ditempa, mendapat tarbiyah, memandang ilah wujuhir rijal, memandang orang-orang yang mulia, membaca kitab orang yang mulia, berzikir kepada Allah. Ini usaha semuanya tidak lain hanyalah untuk menghadapkan hati kita senantiasa kepada Allah, agar kita ini tidak tergiur dengan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka riyadhah inilah yang kita lakukan di pondok pesantren ini. Riyadhah inilah yang kita lakukan ketika setelah doa kita duduk membaca wirid. Nikmatnya setelah kita itu sholat, ya kita berdiri, kita makan, kita duduk. Tapi kita dididik untuk riyadhah, paksa diri, harus selesaikan wirid. Selesai wirid kita duduk. Kemudian begitu juga saat-saat di mana kita diajak untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tentang, kita lawan, itu riyadhah. Itulah yang disebut dengan olahraga. Yang namanya olahraga itu gak enak. Siapa bilang olahraga itu enak? Kecuali kalau udah orang terbiasa olahraga, nikmat olahraga. Olahraga itu gak enak, harus jalan, keringetan, badan capek, dan lain-lainnya. Tapi dia paksa, karena dengan olahraga badannya sehat. Maka begitu pula kita dalam beriadah untuk membuat hati tumakninah menghadap kepada Allah. Enggak enak pertamanya, bangun malam, subuh, harus wudu dengan air dingin. Enggak ada enaknya ini. Ini riadah. Tapi kalau sudah nikmat, kita kalau enggak melakukan itu malah enggak enak. Kalau kita sudah merasakan kenikmatannya, apalagi sudah menghadap itu hati kepada Allah, niscaya akan senantiasa merasakan kenikmatan dan tumakninah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu la yasir lahul iltifat ila haddin min hududid dunya wal akhirah. Riyadhah untuk jangan sampai hati ini menoleh ke sana, menoleh ke sini daripada giuran-giuran daripada dunia maupun giuran akhirat. Dari itu kita betul-betul untuk bisa bermujahadah memerangi nafsu kita, karena ini haddun nafas. Ini memang setiap manusia itu ada nafsu. Nah, nafsu inilah yang harus kita perangi. Gak ada manusia hidup seperti malaikat tanpa nafsu, gak ada. Kita manusia diciptakan oleh Allah punya nafsu. Bahkan Nabi Muhammad pun ada nafsunya. Akan tetapi, sebagaimana ulama mengatakan, nafsu tersebut, haddun nafas yang ada pada Nabi Muhammad, itulah yang diambil ketika Rasulullah SAW syugha sadruhu. Ketika kecil beliau syugha sadr. Ada 4 kali riwayat Rasulullah syugha sadr. Yang terakhir ketika waktu Isra dan Mi'raj itu mungkin adalah akhir daripada syaqqu sadr. Itulah haddun nafas yang diambil, yang dikatakan lagi haddu syaitan. Yang bagaimana caranya agar syaitan ketika mau menggoda Rasulullah enggak akan pernah bisa, karena haddu syaitan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak. Memang ada di nafsu dalam diri kita ini yang mudah dibisik oleh syaitan dan lain-lain. Ini yang mesti kita perangi. Maka itu para hadirin, para muridin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadapkan ini hati senantiasa kepada Allah. Menghadapkannya enggak mudah, seperti yang namanya kuda. Kuda itu kalau suruh jalan enggak mau, mesti marah dulu pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan sampai kuda itu marah, jangan sampai kuda itu lari, pelan-pelan. Nafsu juga seperti itu, dia menghadap kanan, menghadap kiri, pelan-pelan. Pegang pelananya sampai dia tunduk, baru kita ajak dia jalan. Begitu pula kita dalam menghadapi nafsu kita. Pelan-pelan kita tarbiyah, kita riyadhah, kita semua. Agar senantiasa nanti kuda itu menghadap kepada tujuan yang kita inginkan. Yaitu hati menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qadkana Syekh Abu Madyan al-Maghribi. Hadza min akran Sayyidina al-Faqih al-Mugaddam radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah berkata, laisa lil qulub illa wujha wahidah. Ketahuilah bahwa yang namanya hati ini harus mempunyai arah yang satu, tidak punya arah yang lain. Mata tawajjah ilaiha hujiba an ghairiha. Kalau hati itu sudah mengarah ke satu titik, maka dia akan mahjub dari yang lainnya, akan tertutup dari yang lainnya. Fa in tawajjaha lidunya hujiba anil akhirah. Maka kalau hati ini sudah arahnya untuk meraih kebahagiaan dunia saja, ya sudah, dia akan enggak akan pernah memikirkan akhirat. Dan sebaliknya, intawajjah lil akhirah, ngurus untuk bahagia akhirat, dia enggak akan sibuk untuk dunia. Makanya mereka orang-orang zahidin, tujuan hidupnya hanya untuk akhirat. Maka yang dipikirkan untuk mendapat akhirat, dunia dia enggak mikir. Mereka baju compang camping, enggak pernah mau meraih dunia kecuali secukupnya. Yaitu karena dia sudah punya hati yang senantiasa menghadap kepada akhirat. Wa in tawajjaha ila hadratillah. Dan ketika hati itu sudah menghadap kepada kehadirat Allah, hujiba anidharain, akan tertutup dunia dan akhirat. Sudah enggak mikir lagi mereka itu untuk mendapatkan kenikmatan akhirat wala kenikmatan dunia. Makanya sebagian di antara mereka ketika ditanya, bagaimana, apakah kau inginkan yang namanya kenikmatan surga, kenikmatan indahnya bidadari, kenikmatan yang namanya qasr. Beliau mereka pun mengatakan bahwa sesungguhnya mal qasad al-hur walal qusur illa kashfis sutur. Enggak ada maksud untuk di dunia dan akhirat itu hur, bidadari, bukan maksudku. Walal qusur, istana-istana yang diciptakan oleh Allah, itu bukan maksudku. Illa kashfis sutur, disingkapkannya hijab menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal syair yang lain dikatakan wa ma maqsuduhum jannatu adnin wala huril hisan walal khiyama siwa nadaril jalil. Fada munahum, fada maksudun kaumul kirami. Wama maksudhum, yang enggak ada maksud untuk mereka dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Jannatu adnin, untuk surga. Enggak. Walahurul hain, walahurul ain, wala juga kepingin bidadari. Walal khiyam, bukan juga untuk mendapatkan nikmatnya istana. Siwa nadharil jalil, keinginan mereka hanya memandang kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud orang-orang yang mempunyai kedudukan mulia. Dunia maupun akhirat sudah tertutup. Yang namanya kuda, ketika kita mau jalan, kita tenang nafsu. Kalau sudah, caranya bagaimana agar dia itu sesuai dengan jalan yang kita inginkan? Kuda dikasih kacamata. Ditutup, dunia akhirat ditutup, supaya mempunyai satu tujuan ila hadratillah. Ketika kita naikin kuda, kudanya matanya kita buka, kelihatan kuda lain kesana, kelihatan kesini kesana, kita pelan-pelan nafsu ini, kemudian setelah itu mata ditutup, kalau sudah menuju kepada tujuan yang kita inginkan. Begitu pula kalau tawajjaha ila hadratillah, harus mahjub daripada dunia, mahjub daripada akhirat, hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Al-Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu, ya. Ini sesuatu yang enggak mudah kita raih tanpa kita mau riyadhah, tanpa kita mau mujahadah. Enggak mungkin kita sampai selama kita enggak mengekang nafsu kita, selama kita tidak benar-benar memerangi nafsu kita agar kita sampai ke tujuan satu, yaitu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah saadah, kebahagiaan yang hakiki yang bisa diraih seorang hamba dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nas'alullah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menghijab di diri kita semua hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya, lezatnya, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita bisa menghadapkan hati kita kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.